Cukup sudah, sampai di sini ku tak bisa terus kau sakiti. Jangan pernah, pernah kau temui, temui ku lagi. Cukup.